EMB Records. Dani Gift Mara Tena, Nabara Tena, Tena. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Nina madeni, hadi kwa mama mboga. Nina madeni, haki leo katanuka. Vile naona, kasha anza kunuka. Usiposhuka, baba leo katanuka. Fanya. Natumia sorobong, kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong, hebu sifika kwa hingo. Natumia sorobong, kusema vile we ni dong. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na vipofu wataona. Nikikuona hata shida zitaona. Nikikuona na wagonjwa watapona. Baba fanya. Natumia sorobong, kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong, hebu sifika kwa hingo. Natumia sorobong, kusema vile we ni dong. Na beat vile inagong, hebu sifika kwa hingo. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Najua leo utafanya, fanya, kuliko livyo fanya jana, fanya, fanya, fanya, fanya, fanya. Producer Paolo, are you nicer?